Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma fataka lam yukhlaq laka. Sesuatu yang luput darimu berarti tidak diciptakan untukmu. Misalnya kita ternak ayam. Ayamnya kita yang ngasih makan pagi, siang, sore kita jaga masuk ke kandang. Ternyata mati ditabrak mobil. Luput dari kita. Berarti memang bukan diciptakan untuk kita. Ma fataka lam yukhlaq laka. Yang luput darimu berarti memang tidak diciptakan untukmu. Mohon maaf. Sudah bertunangan, sudah tukar cincin, hampir menikah, terjadi eksiden, kecelakaan, meninggal, sedih. Jangan bersedih. Ma fataka lam yukhlaq laka. Sesuatu yang luput darimu berarti memang bukan diciptakan untukmu. Wa ma khuliqa laka lan yafutaka. Tapi kalau sudah diciptakan Allah untukmu, insyaallah dia tidak akan luput darimu. Begitu penjelasan Syekh Muhammad Tawalli Asy-Sya'rawi. Pulau itu insyaallah diciptakan untuk kita. Dia tidak akan luput dari kita. Jangan berlama-lama, mari kita ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.